بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك إخوتي الكرام حفظكم الله جميعا وأخواتي الكريمات الحمد لله setelah satu bulan Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam masjid ini dalam kajian lanjutan pembahasan kitab Ijtima' Juyushul Islamiyah. Dan insyaAllah malam hari ini kita akan fokuskan tentang perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu tabaraka ta'ala, dan berikutnya insyaAllah di kesempatan akan datang perkataan Imam Malik, perkataan Imam Syafi'i, dan perkataan Imam Ahmad tentang Allah Jalla wa'ala di mana. Malam hari ini kita akan sebutkan perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Dzikru aqwalil a'immatil arba'ati radhiyallahu anhum." Penyebutan yakni para imam yang empat tentang Allah Azza wa Jalla di mana? Qawlul Imam Abi Hanifah qaddasallahu ruhuh, qaddasallahu ruhahu. Yang pertama adalah perkataan Imam Abu Hanifah, semoga Allah Subhanahu wa taala sucikan ruhnya. Al-Imam Abu Hanifah adalah di antara empat imam tersebut imam yang paling tertua rahimahullahu tabaraka taala. Qala al-Baihaqi, berkata Imam al-Baihaqi, haddatsana Abu Bakr ibn al-Harith al-Faqih qala haddatsana Abu Muhammad ibn Hayyan qala akhbarana Ahmad ibn Ja'far bin Nasr قال حدثنا يحيى بن يعلى بن يعلى قال سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت نوح بن أبي مريم أبا عصمة يقول كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر. الإمام البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى pengarang kitab Sunan namanya Sunan الكبرى dan Sunan الصغرى dalam hadis telah menceritakan kepada Abu Bakar ibn Harith al-Faqih. Dia berkata, Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami. Dia berkata, Ahmad bin Ja'far bin Nasr menceritakan kepada kami. Dia berkata, Yahya bin Ya'la menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Nu'aym bin Hammad berkata, aku pernah mendengar Nuh bin Abi Maryam. Kunyahnya Abu Ismah pernah berkata, suatu hari kami berada di sisi Imam Abu Hanifah. Tatkala Imam Abu Hanifah awal kalinya muncul di tengah-tengah kami. Idza'athu imra'atun min Tirmidz. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan dari negeri Tirmidz. Negeri Tirmidz ini ya terkenal daripadanya imam yang kita kenal Imam Tirmidzi rahimahullah. Ya, Tirmidz ini daerah sekarang mungkin daerah Afghanistan dan sekitarnya. Kanat tujalisu Jahman. Perempuan ini berguru dengan Jaham. Jaham itu pemimpin pemahaman yang mengatakan Allah tidak di atas langit. Jaham bin Sofwan. Kepada dialah disebutkan firqah sesat namanya firqah Jahmiyah, yang dia mengambil ilmu ini daripada ya Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham. Maka perempuan ini datang dari Tirmidz dan dia berguru dengan seorang guru yang menyempal. Guru yang menyimpang, dan inilah efek belajar dengan orang yang sesat. Akhirnya dia akan merekam kesesatan dan menyebarkan kesesatan, menjadi pendukung kesesatan, menyeru kepada kesesatan. Fadakhalatil Kufah. Perempuan yang dari Tirmidz datang ke negeri Kufah. Negeri Kufah itu di Irak. Faqila laha, maka ada orang-orang yang berkata kepada perempuan ini, innaha huna rajulan qad nadhara fil ma'qul yuqalu lahu Abu Hanifah. Di sini, di negeri ini, di Kufah ini, ada seseorang yang terkenal ahli dalam berbicara. Fil ma'qul, dalam bab logika dia pintar, cerdas. Ya, karena orang-orang ahlu kalam ini tersesat gara-gara menjadikan logika di depan, wahyu di belakang. Ya, ahlu kalam rata-rata mereka tersesat karena menimbang semua dengan logikanya. Yang tak mampu mereka cerna dengan logika, akhirnya mereka ya jauhkan di belakang punggung mereka dengan cara merubah maknanya sesuai apa yang mereka pahami. Ya, maka dikatakan kepada perempuan tersebut, di negeri ini ada seorang alim bernama Abu Hanifah yang dia itu berbicara fasih dalam bab-bab logika. Namanya Abu Hanifah. Fa'tihi, cobalah kau datang kepadanya, debat dia. Ya. Cobalah datang kepadanya, tanyakan kepadanya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya akan senantiasa orang-orang yang menyempal, orang-orang yang tersesat akan menggiring orang lain untuk tersesat pula. Ya. Akan menyebarkan dakwanya. Dan cara yang paling baik adalah dengan merekrut pemimpin-pemimpin yang di bawahnya banyak para pengikut. Lihatlah bagaimana berhasilnya Ahmad bin Abi Duat menjaring khalifah sehingga ikut pahamnya. Dampaknya adalah dinasti Bani Abbas berapa dekade tersesat, negara tersesat. Subhanallah. Mengatakan Quran bukanlah dia kalamullah, tapi dia adalah merupakan makhluk menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan ini melihat ada potensi untuk memberikan syubhat kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah tabaraka taala. Dia pun datang kepada Al-Imam Abu Hanifah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam perkara dakwah, tak peduli perempuan laki-laki, apabila dia telah menerima suatu keyakinan yang diyakini benar padahal menyimpang, dia akan mati-matian membelanya dan mendakwakannya. Dan kita jangan hanya menganggap bahwa kesehatan hanya dijajakan oleh para pria. Bahkan sebagian pria bertukuk lutut ya di hadapan wanita tersesat gara-gara dakwah wanita. Subhanallah. Perbanyak kita baca sejarah perempuan-perempuan yang berpahaman radikal, pemahaman khawarij, ya dinikahi oleh seorang laki-laki, akhirnya laki-laki itu pun ikut dengan paham istrinya. Ya. Ada perempuan-perempuan yang kuat, karena itulah dalam mengambil pasangan hidup jangan coba-coba berspekulasi. Saya laki-laki, saya lebih kuat, insyaAllah nanti saya akan buat dia menjadi ahlu sunnah. Ternyata akhirnya kawan ini ikut menjadi ahlu bid'ah iyadhan billah. Fa'atadhu faqalat, datanglah perempuan ini dan dia pun berkata, antal ladhi tu'allimun nas al-masail, engkaukah orang yang kudengar selalu mengajarkan manusia, mengajarkan orang-orang tentang perkara-perkara agama, al-masail, perkara-perkara agama, perkara-perkara ibadah, bagaimana kaifiat ibadah, ya. Waqad tarakta dinaka, sementara engkau telah meninggalkan agamamu. Ya. Ini dia menganggap bahwasanya Abu Hanifah tersesat meninggalkan agama. Yang dimaksudnya adalah agama adalah bab i'tiqad. Engkau sibuk mengajarkan orang fikih, tapi engkau tersesat dalam bab akidah. Engkau telah meninggalkan agamamu. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya akidah. Karena dia adalah merupakan pondasi. Ya. Ini menunjukkan kepada kita perkara-perkara fikih yang tidak dibangun atas akidah yang benar akan menjadi masalah. Perempuan yang mengetahui yang paling penting dalam agama adalah bab i'tiqad. Karena itu dia kecam Abu Hanifah mengajarkan fikih tapi kau sesat dalam bab akidahmu. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan yang menganggap akidah perkara penting dan itu pula yang kita anggap. Dan itulah agama, dia pondasi. Bedanya perempuan itu tersesat dalam memahami itikad. Subhanallah. Dia melecehkan Abu Hanifah dan mengatakan, engkaukah yang mengatakan orang perkara-perkara agama, masail, sementara kau telah tinggalkan agamamu sendiri. Maksudnya itikad. Ya. Aina ilahuka alladhi ta'buduhu? Ini pertanyaannya. Mana Tuhan yang kau sembah itu mana? Ya, ini perkataan perempuan tersebut bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Fasa kata anha, Abu Hanifah tak menjawab. Abu Hanifah diam. Ya, tak menjawab. Tentunya ketika para ulama tak menjawab, di sana banyak hikmah-hikmah yang dapat diambil, dapat dikandung di baliknya hikmah-hikmah. Terkadang menjawabnya memang taklah baik. Ya. Terkadang ada orang-orang yang jawabannya adalah meninggalkan jawaban tentunya. Ya. Dan boleh saja Imam Hanifah rahimahullah tabaraka taala melihat situasi dan kondisi yang tak memungkinkan untuk menyampaikan hal tersebut. Karena dalam sejarah kita ketahui bahwa Jahmiyah menguasai negara. Sampai Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah datangi oleh orang-orang Jahmiyah dengan keras. Ya. Mereka bertanya kepada Abu Hanifah rahimahullah atau berkata tentang Quran. Bagaimana pandangan wahai Abu Hanifah tentang Quran? Kalamullah atau bukan? Kalau andai kata Abu Hanifah mengatakan bukan kalamullah, yakni Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, dia akan disiksa. Karena kita ketahui orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang, mereka tak segan-segan menggunakan apa? Kekuatan. Semua mereka lakukan, mulai dari memfitnah, menyebarkan berbagai macam isu-isu, menjilat kepada penguasa, sampai dengan tindakan-tindakan untuk menzalimi ahlu sunnah. Dalam kondisi terpaksa, Imam Abu Hanifah pernah mengatakan untuk menyelamatkan dirinya. Dia sebutkan ketika itu, kau dengarkan baik-baik, Quran. Kau dengarkan, ini Quran. Ini Taurat, Zabur, Injil. Semuanya ini makhluk. Akhirnya mereka pun puas, mereka pun pergi meninggalkan Imam Abu Hanifah. Padahal yang dimaksudnya semuanya ini apa? Jari-jarinya. Disebut dalam bahasa Arab namanya Tauriyah. Menyebutkan suatu perkataan yang memiliki makna lain yang dipahami oleh pendengar dan apa dimaksudkan oleh pembicara. Seluruhnya ini makhluk. Maka dia pun selamat. Ya. Singkat cerita, Imam Abu Hanifah rahimahullah diam, tak menjawab. Ya. Thumma makatha sab'ata ayyamin la yujibuha. 7 hari dia tidak menjawab pertanyaan perempuan tersebut. Thumma kharaja ilaina wa qad wada'a kitaban. Maka setelah itu hari ketujuh dia pun keluar berjumpa dengan kami, bertemu dengan kami dan dia meletakkan satu kitab. Ya. Maka dia pun berkata innallaha ta'ala fis sama'i dunal ardi. Allah di langit bukan di bumi. Maksud di langit bukan di dalam langit. Karena Allah tak akan dapat dilingkup oleh makhluk. Kata dalam bahasa fi fis sama bermakna ala sama, di atas langit, di atas seluruh makhluk. Tak ada makhluk yang di atas Allah Jalla wa'ala. Bahkan tak ada makhluk di atas arasy. Arasylah makhluk tertinggi. Di atasnya tidak ada lagi yang namanya makhluk. Apapun juga berupa udara, apapun juga disebut dengan makhluk, langit, bumi, bintang, semuanya makhluk. Semuanya di bawah apa? Arasy. Di atas arasy tidak ada makhluk. Ya. Apapun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di bawah apa? Arasy. Maka tak benar logika mereka mengatakan berarti kalau Allah di atas arasy berarti Allah bertempat. Berarti kalau Allah bertempat dia makhluk. Ini pemikiran mereka tentang Allah Jalla wa'ala. Apa kita katakan di atas arasy tidak ada makhluk? Subhanallah. Kalau maksudnya Allah di atas kita katakan ya. Tapi kalau maksudnya Allah sementara diliputi tempat, mustahil. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah tak butuh kepada arasy. Ya. Apalagi di bumi. Begitu kecilnya bumi ini bagi Allah Jalla wa'ala. Karena itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam kitabnya mulia, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Bumi ini semua dalam genggamannya di hari kiamat. Wassamawatu matuyyatun biyaminih. Dan seluruh langit dia gulung dengan tangan kanannya. Bagaimana dia di bumi? Bagaimana dalam diri manusia? Bagaimana dikatakan dia ada di mana-mana? Subhanallah. Al-Misi, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kita benar dalam perkataan orang sufi yang mengatakan dalam dirinya Tuhan Al-Hallaj Abul Husain, yang mengatakan ma fil jubbati illallah. Dalam jubah ini tak ada kecuali Allah. Dan ini adalah merupakan i'tiqad mengikuti i'tiqadnya kaum Nasara yang mengatakan bahwa dalam diri Isa bin Maryam ada Tuhan. Jadi makna fis sama di atas langit, dan dalam bahasa Arab kata fi bisa bermakna ala. Allah mengatakan famshu fi manakibia, berjalan engkau di bumi ini, bukan dalam bumi tapi di mana? Atas bumi kita berjalan. Fi juga digunakan dalam bahasa Arab. Ya. Jadi makna fis sama bukan dilingkupi oleh langit, mustahil jalla wa ala. Tapi maknanya fi di sini apa? Ala, di atas. Faqala lahu rajulun, maka ada seseorang bertanya kepada Abu Hanifah, ara'aita, dan ini syubhat yang banyak melekat di benak orang mengatakan Allah di mana-mana. Inilah syubhatnya. Dan syubhat itu telah ada sejak dahulu kala, orang hanya mengulang-ulang syubhat. Ara'aita, bagaimana pandangan engkau ya Abu Hanifah? Ya. Qaulullah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan kepada kita semua kesesatan berupaya untuk mengambil klaim dalil. Dalil kami Quran. Padahal dia benturkan Quran dengan Quran. Semua orang yang mengatakan Allah SWT bukan di atas aras, membenturkan Quran dengan Quran. Subhanallah. Padahal tak akan mungkin perkataan Allah itu mendustakan perkataan yang lain. Dia bertanya, wahai Abu Hanifah, bukankah Allah berfirman, wahuwa ma'akum aynama kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Inilah syubhat. Orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana berdasarkan dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Dan ini ayat. Dan ini menggambarkan kepada kita orang yang sesat tak akan mungkin diikuti manusia kecuali harus memoles kesatannya dengan dalil. Semua tokoh-tokoh yang tersesat kalau enggak pakai dalil tak akan diambil orang, dibuang. Tapi caranya adalah memahami dalil sebagaimana hawa nafsunya, memerintah dalil sebagaimana yang dia kehendaki, dengan itulah dia selamat. Andai kata dia tidak membawakan sepotong pun dalil, dibuang orang jauh-jauh. Ya. Bagaimana wahai Imam Abu Hanifah engkau mengatakan di atas langit sementara dia Allah mengatakan wa huwa ma'akum, dan dia menyertai kalian. Ya, qal, maka Abu Hanifah menjawab, mengkiaskan. Ya, dengan kias, ya, yang lebih rendah daripada itu. Qala wa huwa kama taktubu lirajul. Maka saya jawab, bukankah boleh dalam bahasa engkau menuliskan surat kepada seorang laki-laki? Ya. Engkau menuliskan risalah kepada seorang laki-laki. Engkau berkata dalam surat tersebut, inni ma'aka, wahai saudaraku, aku senantiasa bersamamu. Bisa enggak? Dalam bahasa kita mengatakan demikian. Jangan khawatir, ana menyertai antum selalu. Jangan takut. Ya. Wa anta indahu wa anta anhu ghaib, padahal engkau tidak ada bersamanya. Subhanallah. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan wahwa ma'akum, bukan dengan zatnya tabaraka ta'ala, bukan. Allah menyertai manusia. Ya. Dalam bahasa Arab namanya ma'iyah. Ma'iyah dalam bahasa Arab artinya kebersamaan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dua bentuk ma'iyah. Pertama namanya ma'iyah khasah. Kebersamaan yang khusus Allah dengan hamba-hamba yang dia pilih. Allah dengan para nabinya, Allah beserta hamba-hamba yang beriman, Allah beserta orang-orang yang saleh. Ya. Sebagaimana berkata Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq dalam gua ketika kaki musuh-musuh telah terlihat dari gua Thaur. Berkata Rasulullah ketika Abu Bakar menangis khawatir, Ya, kata Abu Bakar Siddiq, ma baluka bitsnaini Allahu salithuhuma. Abu Bakar, la tahzan. Jangan sedih. Dalam Al-Qur'an, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha mana. Tatkala dia berkata kepada sahabatnya, maksudnya Rasulullah berkata kepada sahabatnya, Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah menyertai kami, menyertai kita. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Subhanallah. Ini namanya ma'iyah khasa. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menyertai hamba-hambanya beriman dengan taufik, hidayah, nasr, kemenangan, i'anah, bantuan. Ya. Sebagaimana Allah berkata kepada Musa dan Harun, "Inni ma'akuma asma'u wa ara." Tatkala Musa dan Harun khawatir akan berjumpa dengan siapa? Fir'aun. Kata Allah, jangan khawatir, aku menyertai kalian berdua. Namanya ma'iyah khasah. Yang bermakna Allah SWT akan bersama hamba-hambanya yang dia pilih dengan iman. Yaitu Allah menyertai mereka dengan taufiknya, hidayahnya, bantuannya, kemenangannya. Bukan dengan zatnya. Adapun yang kedua disebut dengan nama ma'iyah ammah, kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya secara umum. Maknanya di sini kebersamaan Allah adalah kekuasaannya meliputi seluruh makhluk, pengetahuannya, ilmunya, ya, pantauannya, pendengarannya. Tak ada makhluk yang terluput daripada ilmu Allah, terlepas daripada pandangan Allah, terlepas daripada pendengar Allah. Allah mengikuti mereka dalam segala keadaan, mengetahui semua urusan mereka, berkuasa atas mereka. Ini namanya ma'iyah ammah. Inilah yang dikatakan Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Bukan dengan zatnya. Sebagaimana ungkapan Ibnul Arabi, dari ayat inilah Ibnul Arabi mengatakan, kita ini seluruh makhluk Tuhan. Maka kembali kita ulang-ulangi, Al-Quran itu kalamullah. Ya, tapi banyak orang tersesat mengambil kalamullah tidak pada tempatnya. Kelompok-kelompok sufi yang paling ekstrim mengatakan seluruh jagat raya ini adalah Allah. Ya. Kembali kepada kata Abu Hanifah rahimahullah tabaraka taala, inni ma'aka wa anta anhu ghaib. Engkau boleh membuat surat kepada orang-orang yang jauh denganmu. Engkau katakan, aku menyertaimu saudaraku, padahal engkau tidak bersama dia dengan tubuhmu. Subhanallah. Ya, bukan harus menempel, bukan harus menyatu. Orang Arab mengatakan sirtu wal qamara ma'ana, atau ma'i. Dalam bahasa Arab boleh-boleh saja orang mengatakan sirtu wal qamara ma'i. Aku berjalan sementara bulan mengiringiku. Apakah bulan mengiringinya bersama-sama dia turun ke bawah? Tidak. Walillahil mathal a'la, itu namanya bulan. Makhluk Allah, tentu Allah lebih sempurna mengiringi hamba dalam segala macam gerak-geriknya. Subhanallah. Bulan mengiringi kita dalam keadaan terbuka. Kita masuk ke dalam gua, bulan tak mengiringi kita lagi. Tapi Allah, la takhfa minhu khafiyah. Tak ada tersembunyi bagi Allah Jalla wa'ala. Qala al-Baihaqiyu, berkata Imam Baihaqi rahimahullah, faqad asaba Abu Hanifata rahimahullah ta'ala fima nafa anillahi ta'ala wa taqaddas minal kawni fil ardi. Sungguh benar Abu Hanifah jawabannya, ketika menafikan Allah Jalla wa'ala yang maha suci, ya, bukan Allah di bumi. Ada ayat mengatakan wa huwallahu fis samai wa fil ardi ya'lamu sirrakum. Dalam surah apa itu? Surat Ibrahim. Al-An'am. Bacaan Qur'an yang benar, ya. Wa huwallahu fis samai, berhenti. Wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dan dialah Tuhan yang di langit dan yang di bumi yang kalian kerjakan, dia ketahui apapun yang kalian lakukan. Ya. Jadi khawatir kiram rahimahumullah, kata Imam Baihaqi, telah benar jawaban Abu Hanifah. Dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bukan di bumi. Subhanallah. Wa fi ma dzakara min ta'wilil ayah, sungguh benar penafsirannya tentang ayat, wa huwa ma'akum, bahwasanya maksud Allah ma'akum bukan dengan zatnya. Zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tapi pantauannya, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya. Wa tabi'a mutlaq as-sam'i fi qawlihi inna Allah 'azza wa jalla fis sama'. Sungguh benar Al-Imam Abu Hanifah mengikuti secara mutlak perkataan Allah mengatakan Allah di langit. Dia tidak sebagaimana orang datang belakang mengatakan, oh bukan di langit, mustahil, berarti dia bertempat. Allah itu bukan dalam langit, bukan di atas langit, bukan di bawah langit, bukan dalam alam, bukan di luar alam, bukan di bawah, bukan di atas, bukan di samping. Akhirnya tak ada Tuhan. Abu Hanifah, benarkan Allah mengatakan di atas langit? Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam rahimahullah Ibn Taymiyah, wa fi kitab al-fiqh al-akbar, dalam kitab al-fiqh al-akbar. Al-Imam Abu Hanifah punya dua kitab yang masyhur, al-fiqh al-akbar dan al-fiqh al-asghar. Al-fiqh al-akbar, dia berbicara tentang akidah, dan dia tak banyak, tipis bukunya. Ya, arti al-fiqh secara bahasa adalah pemahaman. Pemahaman dalam agama ini dibagi dua. Pemahaman tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dialah namanya al-fiqhul akbar. Dialah dasar. Yang kedua, pemahaman tentang perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah, halal haram, bagaimana menyembahnya, bagaimana beribadah kepadanya. Ini namanya al-fiqhul asghar, fiqih kecil. Tentu lebih besar Allah Jalla wa'ala, pemilik perintah, dibandingkan dengan syariat yang diturunkan, Allah lebih besar Jalla wa'ala. Karena itulah ilmu tentang Allah lebih tinggi daripada segala-galanya. Karena membahas tentang Allah, tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang dirinya. Ya, disebut dengan nama al-fiqhul akbar. Kata Syekhul Islam dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar Al-Mashhur Inda Ashabi Abi Hanifah, yang kitab ini begitu populer di kalangan murid-murid Abu Hanifah, alladhi rawahu bil isnad, alladhi rawahu bil isnad an Abi Muti' Al-Balkhi, yang murid-muridnya meriwayatkan kitab tersebut dengan sanad dari ya seseorang bernama Abi Muti' Al-Balkhi. Balkh nama tempat. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita ilmu keislaman dengan sanad, bukan dengan sembarang omong. Karena itulah Imam Ibn Sirin mengingatkan as-sanadu minad-din, rantaian sanad dari siapa, dari siapa, dari siapa, itu adalah bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau andai kata orang boleh bicara tanpa sanad, setiap orang boleh ngomong. Itulah yang terjadi sekarang. Lihatlah ini, bagaimana Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya para murid-murid Abu Hanifah menukil riwayat daripada Imam Abu Hanifah dengan sanad daripada Abi Muti Al-Balkhi. Al-Hakam bin Abdullah qala, dia berkata, sa'altu Abu Hanifata 'anil fiqh al-akbar. Aku bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang kitabnya Fiqhul Akbar. Qala, di antara isi kitabnya, la tukaffiranna ahadan bidzambin, jangan kau mudah-mudah mengkafirkan orang dengan sebab dosa yang dia lakukan. Dan inilah mazhab ahli sunnah, berbeda dengan kaum khawarij yang mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Karena itulah mereka mengkafirkan penguasa yang menurut mereka zalim, berbuat dosa besar. Mereka kafirkan Ali, mereka kafirkan Muawiyah, dan sepanjang zaman orang-orang khawarij mengkafirkan penguasa-penguasa Islam sampai detik ini. Taklah muncul pemahaman ekstrim memberontak kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin kecuali karena berangkat daripada takfir mereka mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin dengan kemungkaran-kemungkaran dan dosa-dosa mereka lakukan. Namanya paham apa? Takfir. Jadi terkala kita bercerita bukan tanpa fakta dan data. Ini realita. Ya, melihat negeri ini tidaklah negeri mukmin katanya. Negeri ini negeri kafir. Mana negeri mukmin? Di Irak. gabung dia dengan ISIS. Subhanallah. Pemahamannya mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, lihat bagaimana banyaknya berbagai macam kemaksiatan. Apa ini negeri Islam? Ya. Di mana-mana kemaksiatan merajalela. Ini kan negeri Islam? Tidak. Ini negeri kafir. Inilah pemahaman siapa? Khawarij. Kata Imam Abu Hanifah, la tukaffirun ahadan bidzambin. Jangan engkau mudah mengkafirkan orang dengan satu dosa yang dilakukan. Ahlus Sunnah paling payah mengkafirkan seseorang kecuali terpenuhi syarat-syaratnya dan itu berat. Ya. Tak mudah mengkafirkan seseorang. Mereka bedakan antara mengatakan lafaz kufur secara umum dengan mengkafirkan per individu. Boleh Ahlus Sunnah mengatakan barang siapa yang datang ke kuburan, sujud kepada kubur, minta kepada kufur, maka ya orang tersebut adalah orang kafir. Boleh secara umum. Tapi mengatakan hey fulan, engkau lakukan hal ini, engkau kafir, tak boleh. Kecuali terpenuhi syarat-syarat lainnya. Di antaranya adalah, ya, di antara syarat takfir adalah iqamatul hujjah. Harus terlebih dahulu sampai kepadanya kebenaran. Karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tak akan azab seorang kecuali dengan, ya, datangnya hujjah. Kata Allah, ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan pernah mengazab sesuatu kaum sampai kami kirim kepada mereka rasul. Malah saja orang yang tergelincir dalam kufuran karena kebodohan, kejahilan. Banyak orang-orang negeri yang jauh daripada tersebarnya Quran dan Sunnah melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka anggap itulah cinta kepada wali, padahal dia kesyirikan. Minta ke kuburan, minta kepada wali, ngomong dengan orang di kubur, wahai wali, kondisi kami, menangis di kuburan, lihatlah wali. Ada enggak pernah melihat? Ada. Miskinan, tapi mengkafirkan mereka individunya tak boleh sembarangan kecuali terpenuhi syarat iqamatul hujjah, sampai kepada mereka hujjah. Yang kedua, fahmul mahajjah, mereka paham apa yang disampaikan. Atau datang dengan bahasa Arab, ya, sampaikan, sementara dia enggak paham bahasa Arab, berarti tidak sampai. Dia enggak paham dia. Ya. Kemudian orang tersebut melakukannya tanpa takwil. Mana takwil? Ya, bahwasanya sebagian orang tersesat gara-gara ada pemahaman yang salah, kerancuan. Karena itulah Abu Al-Imam Syekhul Islam rahimahullah pernah berkata kepada kaum Jahmiyah, antum indi la takfurun, atau anta indi la takfur. Kamu menurut saya tidak kafir. Lakinni law qultu biqaulika kafartu. Tapi kalau saya mengikuti apa yang kau katakan, saya akan menjadi kafir. Saya kafirkan diri saya kalau ikut apa yang kau katakan, tapi engkau tidak kafir menurut saya. Kenapa? Syubhat. Maka tak mudah kita mengkafirkan orang, maka tak benar jikalah isu-isu disebarkan Wahabi paling mudah mengkafirkan orang. Ya, subhanallah. Sungguh Ahlus Sunnah yang sebenar-benarnya Ahlus Sunnah, bukan sekedar nama. Kata Syekhul Islam tentang Ahlus Sunnah dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah, arhamun nasi bil khalqi. Orang yang paling rahmat, sayang, belas kasih kepada makhluk. Subhanallah. Bagaimana orang-orang mengkafirkan mereka, mereka tidak kafirkan orang. Subhanallah. Bagaimana mereka dizalimi penguasa, mereka tidak berontak kepada penguasa. Itulah Imam Ahmad Muhammad rahimahullah. Jadi Ahlus Sunnah paling sayang kepada manusia, paling cinta, paling belas kasih. Itulah Ahlus Sunnah yang benar. Bukan yang KW. Subhanallah. Arhamun nas bil khalqi. Di antara bantu rahmatnya, mereka tidak dikotak-kotakkan dengan fanatik ta'asub, kesukuan, bangsa, guru, dan seterusnya. Tapi dengan dalil menyatukan mereka. Ya, arhamun nas, semuanya adalah saudaranya. Ya, bukan yang tak ngaji dengan dia, tak ngaji sama ustazku, engkau bukan saudaraku. Enggak. Arhamun nas bil khalqi wa alamhum bil haqqi. Mereka yang paling paham dengan kebenaran. Jadi seseorang akan selamat daripada kekufuran andai kata dia melakukan perbuatan kufuran, meyakini kufuran dengan syubhat di otaknya, dengan takwil. Subhanallah, tak mudah dikafirkan mereka. Ya, karena ahlu sunnah memberikan uzur bagi orang-orang yang tak mengetahui perkara, kejahilan. Subhanallah, tentunya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Andai kata orang keliru khilaf gara-gara salah memahami, tidak dikafirkan. Bahkan wallah, sebagian ulama-ulama sunnah ada yang mengatakan perkataan ahlul bid'ah, tapi tidak dibid'ahkan, tak disesatkan, mereka tetap diambil, tapi dikritisi semua perkataan mereka. Subhanallah. Berapa lama lagi? Lama tak ceramah ini? Hah? 10 menit lagi. Kembali. Ya. Di antara sebab orang itu tidak dikafirkan karena dengan kejahilan. Karena jahil tak dikafirkan dengan kejahilan. Karena adanya takwil syubhat tak dikafirkan dia. Karena perkara khilaf, ya, lupa, ya, salah ucap tak dikafirkan. Tak sengaja tak dikafirkan. Walaupun dia berkata perkataan kufur, tapi tak dikafirkan jika dia bukan niatkan demikian. Sebagaimana yang mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Karena senangnya dia, untanya kembali di tengah padang pasir, dia pun berkata, ya Allah, terima kasih, sungguh engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Perkataan kufur, tapi tidak dikafirkan. Karena apa? Kesalahan dalam berkata-kata, berucap. Subhanallah. Jadi kata Imam Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, menukil perkataan Abu Hanifah, berkata kepada muridnya, la tukaffirunna ahadan bidzambin wa la tanfi ahadan minal iman bih. Ya, dan jangan engkau nafikan keimanan dari seseorang gara-gara melakukan perbuatan dosa. Tak mudah mengkafirkan. Ya, ini sebentar-bentar apa penguasa kafir. Subhanallah. Negeri kafir. Jadi siapa yang Islam? Guruku lah. Siapa? Kami yang bayat guru kami. Subhanallah. Ya. Pernah Syekh Ibrahim Ruhaili bercerita tentang pemahaman yang menyimpang ini. Ada orang begitu ekstremnya sehingga dia kafirkan seluruh manusia di muka bumi ini. Ditanya ketika itu, jadi siapa yang tak kafir? Aku. Siapa lagi? Guruku. Satu kawanku di India. Cuma tiga yang tak kafir, seluruhnya kafir. Allahu Akbar, bahaya. Ya. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Kembali kepada kitab yang dituliskan Imam Abu Hanifah, Al-Fiqhul Akbar. Kata beliau, "Wa ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar." Hendaklah engkau menyuruh orang kepada perbuatan ma'ruf, mencegah orang dari perbuatan munkar, "wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka." Ketahuilah apapun yang menimpamu pasti menimpamu, tak akan engkau dapat selamat daripadanya. Ini beriman kepada apa? Takdir. Kalau memang sudah tercatat takdir tertulis demikian, naik mobil pelan-pelan, semua lengkap, safety belt semua ada semua, lampu-lampu diikuti rambu-rambu, ditabrak orang juga. Kenapa? Takdir. Kalau gitu Ustaz, ngebut aja lah aku. Kita disuruh untuk berikhtiar, jangan mukhatarah. Ya. Mukhatarah apa itu? Nekat. Ya, balap sana, balap kemari, kecepatan yang berlebih, kecepatan yang ditentukan, dan seterusnya. Kata beliau rahimahullah, "Wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka." Dan apapun yang tak akan mengenai dirimu pasti tak akan dapat mengenaimu. Apapun yang terluput daripadamu pasti tak akan mengenaimu. Berapa banyak orang kita lihat, ya, kasus-kasus yang mengerikan, selamat daripada kematian. Subhanallah. Ya, lihatlah dalam YouTube itu ada yang mobil sudah masya Allah, selamat banyak. Kenapa? Memang belum Allah tentukan. Kadang-kadang gara-gara pohon, nyangkut mobil di pohon, macam-macam sebabnya. Ya, iman kepada takdir. Kemudian wala tatabarra min ahadin min ashabi Rasulillah. Jangan pernah kau sedikit pun berlepas diri, ya, dari sahabat-sahabat Rasulullah. Maksudnya apa? Membenci mereka, ya mengata-ngatai mereka, apalagi mengkafirkan mereka. Ini akidah Ahlussunnah. Yang menyisinya siapa? Dua kelompok menyisinya. Pertama ada kelompok Syiah Rawafid yang membenci mengkafirkan para sahabat Rasulullah kecuali orang tertentu. Yang kedua adalah kelompok Nasibiyah yang mereka mengkafirkan sebagian dari sahabat Rasulullah SAW. Dari kaum Khawarid mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan Uthman bin Affan, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya, Nasibiyah namanya. Ini mereka kelompok tersesat. Kalau kita mau tahu seorang selamat akidahnya, tatkala mereka tidak berbicara jelek terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berani dan nekat menjelek-jelekkan sahabat Nabi, itu orang adalah orang sesat. Yang menjelek-jelekkan Muawiyah, itu orang sesat. Yang menjelek-jelekkan Ali, itu orang sesat. Subhanallah. Wala tuwali ahadan duna ahadin. Ya, jangan sampai dalam perkara sahabat Nabi, sebagian sahabat engkau berikan kepadanya loyalmu secara utuh, yang lain engkau kafirkan. Ya, sebagian engkau angkat sebagai Tuhan, orang-orang suci sebagaimana orang ya Rawafid, sebagian engkau cela, kau kafirkan. Jangan, tak boleh. Wa antarudda amr Uthman wa Ali radhiyallahu anhuma ila Allah taala, dan hendaklah engkau kembalikan semua sepak terjang Uthman, sepak terjang Ali, kebijakan Uthman, kebijakan Ali, kembalikan kepada Allah. Jangan kau sibuk menghukumi mereka. Ini perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah tabaraka taala. Tak selesai ini. Insyaallah kita lanjutkan perkataan Abu Hanifah di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.